ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Kita teruskan pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 2 ya. Dan kita sampai di pelajaran yang ketiga halaman 18. Pelajaran ketiga Ad-Darsus Tsalis halaman 18. Ini pelajaran ketiga ini ya, kita ulang. Judulnya adalah tentang isim tafdil. Tentang isim tafdil. Dan juga masih membahas tentang bilangan ya, tentang bilangan, bilangan yang murakkab, bilangan yang terdiri dari dua suku kata. Namun pembahasan utamanya adalah membahas tentang isim tafdil ya. Pelajaran ketiga tentang isim tafdil. Nah. Darsu tsalis. Ini tentang isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil makna ringkasnya adalah isim yang menunjukkan makna paling atau lebih. Nah, isim tafdil isim yang menunjukkan makna paling atau lebih. Isim yang menunjukkan menunjukkan makna paling atau lebih, paling banyak, paling tinggi ya, lebih sedikit, lebih banyak, lebih indah, lebih buruk dan seterusnya. Kemudian isim tafdil ya menggunakan wazan, wazannya adalah kiri kanan, wazannya adalah atau polanya wazan af'al, wazan af'alu. Contoh misalnya kathir. Kathir artinya banyak, kathirun artinya banyak. Kita pindah ke wazan af'alu menjadi aksaru. Ak artinya apa? Artinya bisa paling banyak atau lebih banyak. Contoh lain jamil. Jamil itu indah. Jamilun indah. Maka paling indah atau lebih indah menjadi ajmalu. Ajmalu. Contoh lain tawilun tinggi. Kita rubah ke isim tafdil wazan af'alu menjadi atwalu. Maka maknanya apa? Paling tinggi atau lebih tinggi. Nah, ini pembahasan isim tafdil. Kita baca, kita ulang. Kita baca nasnya halaman 18. Ahmad kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Perhatikan harokatnya. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Berapa siswa di kelas kalian wahai Ali? Berapa siswa di kelas kalian wahai Ali? Nah, perhatikan di sini kalimat kam. Kam adalah pertanyaan berapa. Nah, perhatikan ketika setelah kam ini ada isim mufrad. Isim mufrad ya. Dan dia tidak beridofat. Kam kalimat taliban ini kan tidak bersambung dengan kata yang lain. Nah, maka dia wajib dinasobkan. Kam taliban berapa siswa? Contoh kita bertanya kepada seseorang, berapa anak yang kamu miliki, yang kamu punya? Nah, apa bahasa Arabnya? Kam waladan. Nah, waladannya nasob, fathah ya. Kam waladan. Contoh yang lain, berapa rumah yang kamu punya? Kam baitan, ya. Jadi setelah kam itu nasab, kam waladan, kam baitan, kemudian kam darsan. Contoh yang lain, berapa mobil yang kamu punya? Kam sayyaratan. Jadi dia nasab dan pakai tanwin. Sama dengan ini, kam taliban. Namun ketika setelah kam itu beridofat kepada kata yang lain, dia bersandar kepada kata yang lain. Contoh, berapa harga baju? Nah, berapa harga baju? Nah, maka tidak nasab lagi, tidak dengan fathah lagi, tapi dia menjadi rofa dengan dommah. Maka kam, berapa harga baju? Kam si'ru al-libas. Si'ru itu harga. Nah, dia dommah rofa. Kenapa demikian? Karena dia beridofat, ya. Jadi dia ketika beridofat, intinya ketika setelah kam ini beridofat, kan kalimat si'ir beridofat kepada libas, maka ini dommah. Beda halnya kalau seandainya dia sendiri tidak beridofat dengan kata yang lain. Contoh di buku, kam taliban, maka dia wajib nasab, wajib fathah dengan tanwin. Berapa anak yang kamu punya? Maka kam waladan. Contoh yang lain ketika beridofat, berapa anak mudir? Anak mudir berapa jumlahnya? Maka kam waladul. Nah, waladul mudir. Ketika dia beridofat dengan kata yang lain, domah. Namun ketika tidak beridofat, tidak bersandar dengan kata yang lain, maka dengan fathah. Ini penggunaan kam. Berapa? Kemudian, ya Aliyu, nah ini sudah kita bahas tentang munada, ya, di juz 1. Munada adalah isim yang dipanggil dengan ya, dengan huruf panggilan. Wahai Ali. Ali ini asalnya dia pakai tanwin, Aliyun. Namun ketika dimasuki ya, maka dia tidak pakai tanwin. Nah, contoh, kita manggil ustad, wahai ustad. Maka ya ustadzu. Asalnya kan ustadzun, pakai tanwin. Ya ustadzu. Nah, wahai Ali, ya Ali yuk. Asalnya pakai tanwin, Aliyun. Wahai Muhammad, kesini. Maka ya Muhammadu. Asalnya pakai tanwin. Namun ketika dimasuki ya, tanwinnya dihilangkan. Hanya dommah saja. Itu sudah kita bahas di juz 1. Kemudian Ali menjawab, fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Nah, ini juga tentang bilangan, ya. Belasan. Jadi 11 sampai 19 maka kalimat dua-duanya arba'ata dan asyara ini dua-duanya nasab fathah. Jadi dia fathah, ya, arba'ata asyara. Tidak boleh kita baca arba'ati asyari, enggak boleh, selamanya fathah. Ya, selamanya fathah. Contoh 13. Salasata asyara. 15. Khamsata asyara. Dua-duanya fathah. Khamsatanya fathah, asyaranya juga fathah. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Nah, talibannya nasab, ya, taliban. 14 siswa. Dia nasab setelah bilangan belasan ini, ya, dari 11 sampai 19. Maka kalimat setelahnya harus dinasabkan dengan fathah, taliban. Contoh yang lain, misalnya di kelas kami ada 14 papan tulis. Nah, bahasa Arabnya apa? Fi faslina arba'a asyarota saburotan. Semoga masih ingat, ya. Jadi ketika bilangan belas-belasan ini, maka bilangan kecilnya, satuannya, 4, 5, 6 ya. Itu harus berlawanan dengan ma'dudnya, dengan yang dibilangkan. Perhatikan, yang dibilangkan ini bentuknya talib, muzakkar. Maka satuannya, empatnya harus mu'annas. Perhatikan arba'ata, mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena talibnya muzakkar. Ini sudah kita bahas juga, semoga tidak hilang ya. Contoh yang lain, 14 mobil. Nah, mobil itu mu'annas. Pakai ta' marbutoh. Maka empatnya harus muzakkar. Maka arba'a asyarota sayyarotan. Jadi harus berlawanan antara muzakkar dan mu'annas dengan melihat ma'dudnya atau yang dibilangkannya. Yang dibilangkan talibnya muzakkar, maka arba'atanya harus mu'annas. Kemudian Ahmad, at-tullabu fi faslina aktsaru. Nah, para siswa di kelas kami, apa makna aktsaru? Katsir, banyak. Kalau aktsaru maknanya lebih banyak. Jadi, para siswa di kelas kami lebih banyak. Ini menggunakan isim tafdil, maknanya paling atau lebih. Fihi tis'ata asyara taliban. Di dalamnya, nyak kembali ke kelas. Di dalamnya, di dalam kelas, ada 19 siswa. Kan sebelumnya 14. Sedangkan di kelas kami ada 19 siswa. Ini perhatikan. Tis'ata mu'annas. Bukan tis'ah. Kenapa? Karena talibnya muzakkar. Maka tis'atanya harus mu'annas. Ya Ali, wahai Ali. Masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Siapa nama siswa baru yang datang kemarin? Siapa nama siswa yang baru yang datang kemarin? Nah, perhatikan di sini juga ada pembahasan sifat dan mausuf. Jadi istimewanya kitab ini, walaupun kita belajar tentang isim tafdil, namun pelajaran-pelajaran sebelumnya masih dibahas di pembahasan-pembahasan setelahnya. Contoh ini kan pelajaran ketiga, pembahasan utamanya tentang isim tafdil. Tetap pembahasan-pembahasan sebelumnya masih dibahas, masih dibaca oleh kita. Perhatikan. Masmu talibil jadidi, masmu. Nah, kenapa ini tidak dibaca maismu? Tapi ulun sambung masmu, bukan maismu. Karena ismun adalah isim yang diawali hamzah wasol. Makanya ketika berada di tengah, alifnya tidak dibaca. Masmu, bukan maismu. Ini sudah ada pembahasan sebelumnya. Kemudian at-talibil jadidi. Nah, at-talibi, kenapa dia kasrah talibinya? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Dia bersandar kepada ismu, ismu talibi. Makanya dia kasrah. Sama seperti Abdullahi, ismu talibi. Nah, sama. Kemudian kenapa jadi di ini kasrah? Karena dia sifat. Sifat mengikuti pemilik sifat. Pemilik sifatnya talib. Siswa yang baru. Nah, karena pemilik sifatnya talibi ini kasrah, maka jadidnya juga kasrah. Ini juga pembahasan sebelumnya. Masmut talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Siapa nama siswa baru yang datang kemarin? Amsi ini adalah dzorob ya. Dzorob zaman amsi. Dia selamanya amsi tidak berubah. Karena dzorob zaman ada yang ini masih melebar ya, semakin melebar. Jadi amsi itu sudah ulun jelaskan kemarin, dia termasuk dzorob zaman. Dzorob adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Ini waktu, amsi artinya kemarin. Itu kan menunjukkan waktu. Dan dia tidak kita baca amsa atau amsu, karena ini termasuk mabni. Mabni itu ujung katanya tidak berubah-ubah. Seperti amsi, maka selamanya dibaca amsi, tidak boleh amsa atau amsu. Beda dengan kalimat Muhammad, bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya, karena dia bukan mabni, dia mu'rab. Ini beda dengan amsi. Dia selamanya kasrah. Kemudian Ali menjawab, ismuhu Usamatu. Nah, ismuhu. Nah, ulun baca alifnya ismuhu. Kenapa dibaca? Karena dia berada di awal, awal kalam. Ismuhu Usamatu, namanya Usamah. Nah, Usamatu juga dibahas di pembahasan sebelumnya. Usamatu, kenapa tidak ulun baca Usamatun? Nah, tapi dibaca Usamatu tanpa tanwin. Alasannya adalah karena dia nama dan berakhiran tak marbutoh. Maka setiap nama yang berakhiran tak marbutoh, maka tidak pakai tanwin. Contoh Fatimatu, Tolhatu, Khadijatu, Halimatu, Sa'diyatu, Karimatu. Ketika ada nama dan berakhiran tak marbutoh, maka tidak dibaca pakai tanwin. Namanya apa? Ismul ladzi la yan sorif. Makanya jilid 2 ini pemantapan dari jilid 1. Kalau kita tidak belajar jilid 1, pian bisa bingung di jilid 2. Ya, makanya banyak guguran belajar bahasa Arab itu. Dari 30 tinggal berlima. Berlima tinggal bertiga, hanyar tamat. Ya, seperti itulah problem atau dinamika belajar bahasa Arab. Sulit untuk istiqomah. Karena di antara hal yang menyebabkan orang kada belajar lagi, tidak faham. Tidak faham akhirnya ampih. Padahal kalau tidak faham ya teruskan belajar. Minimal kita mengisi waktu dengan ilmu walaupun tidak faham. Tidak faham. Tidak hadir 1-2. Kemudian hadir tidak faham karena pelajaran tersebut masih berkaitan dengan sebelumnya yang dia tidak hadir. Akhirnya apa? Akhirnya tidak faham kemudian berhenti. Ini biasanya kebanyakan dari peserta yang ikut belajar bahasa Arab. Kemudian Ahmad mengatakan huwa tawilun jiddan. Nah, dia tinggi sekali. Awaknya tinggi banar. Nah, pancau. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Nah, dia bertanya, dia orangnya tinggi sekali. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Ali menjawab bala tentu. Maksudnya dia tinggi. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi sekali. Walakinna hamidan. Dan tetapi hamid lebih tinggi darinya. Kan tawilun artinya tinggi. Atwalu lebih tinggi. Nah, di sini perhatikan. Ada kata lakinna. Nah, setelah lakinna, hamidan itu fathah. Dinasabkan dengan fathah. Dia mansub atau fathah. Nah, kenapa demikian? Nah, lakinna ya. Karena lakinna ini termasuk huruf nasab. Namanya apa? Harfun nasbi, huruf nasab. Nah, maka kalimat setelahnya harus dinasabkan. Nah, dinasabkan atau difathahkan. Lakinna Muhammadan, tetapi Muhammad. Di Al-Quran ada walakinar rasula. Nah, walakinar ras, tetapi rasulnya rasula. Nah, kenapa dia fathah? Karena dimasuki lakinna. Lakinna namanya huruf nasab. Kemudian innahu atwalu talibin fi faslina. Bahwasanya dia siswa paling tinggi di kelas kami. Jadi ini terjemahnya dibalik ya. Atwalu talibin bukan lebih tinggi siswa, enggak. Tapi siswa paling tinggi di kelas kami. Jadi dibalik terjemahnya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Bahwasanya dia siswa paling tinggi di kelas kami. Kemudian, waman atwalu talibin fi faslikum, dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Ahmad menjawab, atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Jadi atwalu talibin, siswa yang paling tinggi. Nah, contoh yang lain misalnya rumah paling besar. Rumah yang paling besar, apa bahasa Arabnya? Besar kan kabirun, berarti akbaru baitin, ya. Nah, jadi polanya, ya, polanya adalah mudhof mudhof ilaih. Siswa paling tinggi, rumah paling bagus, kemudian masjid paling apa misalnya? Masjid paling paling luas. Nah, jadi polanya luas bahasa Arabnya wasi'. Luas bahasa Arabnya wasi'un, luas. Masjid terluas atau masjid paling luas, maka diganti ausa'u. Nah, kemudian masjidin. Nah, ini wajib kasrah. Maka maknanya apa? Masjid terluas atau masjid paling luas. Rumah paling besar. Besar kabirun menjadi akbaru. Kabirun besar. Maka akbaru baitin. Nah, jadi perhatikan. Ini kenapa kasrah baitin? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Pembahasan sebelumnya ada namanya mudhof mudhof ilaih. Kalimat akbaru disandarkan kepada bait. Jadi ausa'u masjidin, masjid paling luas. Akbaru baitin, rumah yang paling besar. Beda dengan seperti ini, saya lebih tinggi darimu. Itu beda lagi polanya. Saya lebih tinggi darimu. Ana atwalu minka. Nah, lebih tinggi darimu. Nah, saya lebih tinggi darimu. Bukan seperti ini polanya. Ini kan masjid yang paling luas, rumah yang paling besar. Jadi polanya berbeda. Contoh, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Mali aksaru min malika. Mali, hartaku aksaru min malika. Contoh yang lain, apa misalnya? Lebih bersih. Bersih kan nazif. Nazifun, bersih. Nah, nazifun, bersih. Kelas yang paling bersih adalah kelas itu misalnya. Maka kelas yang paling bersih, nah polanya seperti ini. Anzafu foslin. Nah, kelas terbersih atau kelas yang paling bersih. Maka polanya seperti ini. Kemudian kita baca Aliyun adaftaruka hadza ya Ahmadu. Apakah bukumu ini wahai Ahmad, atau apakah ini bukumu wahai Ahmadu ya Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Sungguh tulisanmu, jadi khatt itu tulisan. Khattun tulisan. Kamu, sungguh tulisan kamu indah sekali. Jamilun, indah. Jiddan, sekali. Masya Allah. Ahmad, syukran ya Ali. Yuk, terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun. Nah, tulisanku indah. Khatti jamilun, tulisanku baik, bagus. Wa khattuka ajmalu. Dan tulisanmu, apa makna ajmalu? Lebih indah. Karena menggunakan isim tafdil. Jamil indah, ajmalu lebih indah. Aliyun, Ali mengatakan, man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu. Man, siapa? Hadzal fata, pemuda ini. Alladzi, yang bersamamu wahai Ahmad. Ka'annahu akhuka, seakan-akan dia saudaramu karena selalu bersama. Ahmad menjawab, na'am iya. Huwa akhish syaqiqu. Dia adalah saudara kandungku. Syaqiq itu kandung. Huwa dia saudara kandungku. Bukan saudara seislam, seiman, bukan. Namun lebih dari itu, dia adalah saudara kandung. Ali mengatakan, akbaru minka huwa am asgoru. Nah, apa makna kabir di sini? Lebih? Bukan lebih besar. Lebih tua. Jadi penggunaan tua itu menggunakan kabir. Lebih tua, akbaru. Bukan lebih besar ya, tapi lebih tua. Kan ini dia bertanya tentang saudara. Bukan lebih besar fisiknya, enggak. Tetapi maksudnya siapa yang lebih tua dan lebih muda. Akbaru minka huwa am asgaru. Apakah dia lebih besar? Apakah dia lebih tua darimu ataukah lebih muda? Asgar kan kecil sebenarnya, namun lebih muda maksudnya. Apakah dia lebih tua darimu ataukah lebih muda? Ahmad menjawab, huwa asgaru minni, dia lebih muda dariku. Jadi bukan lebih kecil ya, tapi lebih muda. Ali menjawab, fi ayyi mahja'in anta ya akhi, di asrama apa atau asrama mana engkau wahai Ali, akhi saudaraku. Mahja' kemarin artinya apa ya? Mahja' asrama ya? Ini kan murajaah kemarin belum kita habiskan. Mahja' ya asrama atau kamar tidur ya. Asrama atau kamar tidur. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi, di asrama mana engkau wahai saudaraku. Ahmad menjawab, ana fil mahja'il khamis, saya di asrama yang kelima. Wahuwa, dan dia di asrama kelima tadi, ba'idun jiddan anil jami'ati, jauh sekali dari kampus. Nah, jauh sekali dari kampus. Kalau bahasa kaluanya jauh banget. Jauh banget ya. Banget itu orang kalua. Jauh banget dari kampus. Kemudian Ali, ana fil mahja'itsamini, saya di asrama yang ke-8. Nah, perhatikan. Atsamini, kenapa dia kasrah? Karena mengikuti mahja'i. Mahja'inya kasrah, tsamini juga kasrah. Atasnya al-mahja'il khamisi. Nah, kenapa si khamisnya si-nya kasrah? Karena mahja'inya juga kasrah. Ini namanya bab sifat ya. Sifat dan mausuf. Kemudian wahwa ab'adu min mahji'ikum. Dan dia asrama ke-8 ini lebih jauh daripada asrama kalian. Nah, jadi ab'ad lebih jauh. Kalau jauhnya bahasa Arabnya apa jauh? Ba'idun ya. Ba'idun ab'adu lebih jauh, qaribun dekat, aqrabu lebih dekat. Ahmad, ayyuhuma ahsanu, mana dari keduanya yang lebih baik? Nah, ayyuhuma, mana di keduanya? Keduanya ini kembali kepada asrama 5 dan 8 ya. Mana keduanya? Keduanya asrama 5 dan 8 yang lebih baik. Hasan baik, ahsanu lebih baik. Makanya banyak ngaran anak lakian ahsan. Pebulu tangkis Ahsan Hendra. Ahsan artinya apa? Ahsan lebih baik. Kalau Hasan baik, ahsanu lebih baik. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Nah, asrama kelima lebih baik. Kenapa lebih baik? Fa inna gurafahu awsa'u. Karena sungguh kamar-kamarnya lebih luas. Wasi'un luas, awsa'u lebih luas. Wa nawafidhahu akbaru, dan jendela-jendelanya lebih besar. Akbar lebih besar, bukan lebih tua ya. Itu ke manusia tua ya. Ini benda mati lebih besar. Wa marahidahu anzafu, dan toilet-toiletnya lebih bersih. Nah, nadhifun bersih, anzafu lebih bersih. Wassururu, dan kasur-kasurnya, allati fihi, yang ada di dalamnya, ajmalu lebih indah. Nah, jadi lebih bagus asrama 5 daripada asrama 8. Karena kamar-kamarnya lebih luas, jendela-jendelanya lebih besar, toiletnya lebih bersih, dan kasur-kasurnya lebih indah, lebih baik. Nah, ini pembahasan ke pelajaran ketiga ini banyak tentang isim tafdil ya. Harus bisa kita menggunakannya. Nah, baru latihan. Perhatikan latihannya, tamarinu, latihan. Satu, ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyah, pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ditanya lalu pian menjawab sesuai dengan yang kita baca tadi. Ulun contohkan. Kam taliban fi fasli Ahmada. Berapa siswa atau ada berapa siswa di kelas Ahmad? Jawabannya berapa, Bu? Kelas Ahmad tadi. Ada? Dia lebih ada 19 ya. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah At-tullabu fi faslina 19 taliban. Sebagaimana jawaban Ahmad ya. At-tullabu fi faslina 19 taliban. Siswa-siswa di kelas kami ada 19 siswa. Ya, sekarang pian ya, bergantian. Adakah mikrofonnya? Ada. Ada nih. Berapa orang pian? 5 adalah. Bertiga. Berarti cepat pian bisa karena terputar-putar akhirnya. Nomor supaya jangan berurutan ya. Nomor 5 buai. Nomor 4. Pian baca itu kan tambah harokat tuh. Nah, ini sudah dibahas tadi kenapa harokatnya bagaimana. Coba pian tes dulu. Baca nomor 4. Kam taliban fi fasli aliyun. Coba ulang. Kam taliban fi nomor 4. Nomor 4. Nah, sengaja ulun acak supaya pian kada siap-siap. Nomor 4. Waman atwalu. Ya. Talibin ya. Fi fasli aliyun. Aliyu. Aliyin. Fasli aliyin. Nah, artinya waman atwalu, dan siapa yang lebih tinggi, pelajar yang lebih tinggi di bukan kelas Ali. Dan siapa pelajar yang lebih tinggi, ya bisa. Dan siapa pelajar yang lebih tinggi di kelas Ali. Nah, siapa jawabannya? Di kelas Ali yang paling tinggi. Hamid ya. Hamidan atwalu. Jawabannya? Jadi jawabannya seperti ini, Hamid adalah siswa yang paling tinggi di kelas Ali. Nah, ya Bu. Hamidun atwalu talibin fi fasli Ali. Ya. Jadi jawabannya Hamidun atwalu talibin fi fasli Aliyin. Hamid adalah siswa yang paling tinggi di kelas A Ali. Ya. Kemudian nomor 3. Man atwali atwalu. Man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Ya, artinya apa, Bu? Siapa pelajar yang lebih tinggi di kelas Ahmad? Ya, siapa? Kelas Ahmad. kelas Ahmad itu si Usam Ibrahim. Ibrahim. Nah, jadi jawabannya Ibrahim adalah siswa yang paling tinggi di kelas Ahmad. Atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahim. Ya Ibrahim. Jadi boleh pian jawab Ibrahimnya duluan atau Ibrahimnya di belakang. Boleh. Jadi kalau pian jawab di depan boleh Ibrahimu atwalu talibin fi fasli Ahmad, atau di belakang atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahim. Boleh dua-duanya. Kemudian nomor dua, kam taliban fi fasli Aliyin. Nah, berapa jumlah siswa yang di kelas Ali? At-tullabu fi fasli Ali arba'ata asyara. Taliban. Ya. Di kelas Ali ada 14 siswa. Jadi arba'ata asyara, arba'atanya wajib fathah. Asyara-nya juga wajib fathah. Jadi selamanya dia fathah tidak berubah dari bilangan 11 sampai 19 ya, kecuali pembahasan 12. Jadi 11 bahasa Arabnya ahada asyara. Maka selamanya dua-duanya fathah. Ahada da-nya fathah, asyaranya juga fathah. Demikian pula 13 salasata asyara. Nah, tidak boleh salah satu asyaru. Jadi selamanya sampai hari kiamat itu fathah buai. Karena dia sudah menjadi kaidah yang baku ketika bilangan belas-belasan. Sama dengan ini, arba'ata asyara. Tidak boleh kita rubah arba'ati, arba'atu, atau asyaru. Asyari enggak boleh kalau bilangan belas-belasan. Dari 11 sampai 19. Kecuali 12. Maka 12 itu duanya bisa berubah. Tapi sisanya semuanya adalah fathah tidak berubah. Kemudian latihan yang kedua. Do' letakkanlah hadhil alamah tanda ini. Hadhil alamata tanda ini, tanda centang. Amamal jumalis sahihati, di depan jumlah-jumlah yang benar. Jadi kalau jumlahnya benar, kasih tanda centang. Wahadihil alamata, dan tanda ini, tanda X. Amamal jumalil lati laisat sahihatan, di depan jumlah yang tidak benar. Jadi di bawah ini ada jumlah yang benar, ada jumlah yang salah. Ada susunan kata yang benar, ada susunan kata yang salah. Kalau salah kasih X, kalau benar kasih centang. Namun untuk mempersingkat waktu, langsung ulun tanya, ini benar atau salah? Nah, kayak gitu aja ya. Ini benar atau salah? Ya. Pian putar lagi. Nah, perhatikan nomor 2. Coba pian baca nomor 2. Hamidu fi pakai tanwin. Hamidun fi fasli Ahmadu. Hamidun fi fasli Ahmada. Oh iya. Hamidun fi fasli Ahmada. Nah, benar atau salah? Hamid itu berada di kelas Ahmad. Benar apa salah? Jawabannya sahih au khata. Benarkah salahkah khoto. Bahwa si siapa tadi? Khoto Hamid bukan di kelas Ahmad. Dia di kelas mana dia si Hamid ini? Di kelasnya Ali. Iya, di kelasnya Ali. Iya, salah ya. Jadi nomor 2 salah, Hamid di kelas Ali. Kemudian nomor 1, silakan. Talibu jadi di. Nah, jadi du bu sifat ya. Siswa yang baru, maka jadi du-nya itu mengikuti bu. Talibunya dommah, maka jadi du-nya ujungnya juga dommah. Talibu jadid atau libul jadidu allazi jaa amsi amsi asma ismuhu Usamah. Ya, Usamah. Artinya apa, Bu? Siswa yang baru. Siswa yang baru. Alladhi yang datang kemarin bernama namanya Usamah. Nah, benar enggak siswa baru yang datang kemarin namanya Usamah? Sahih. Sahih namanya Usamah. Nah, benar. Kemudian nomor 4. Al-Mahja'u. Al-Mahja'u Saminu yang ke-8. Al-Mahja'u Samanu Aba'adu minal Mahja'ul Hamisu. Kemasukan min maka minal Mahja'i Khamisi. Nah, kalau al-mahja'u saminu itu tidak ada huruf jar min, maka dia dibaca dhammah. Al-mahja'u saminu. Nah, kenapa dibaca u-nya dhammah? Karena tidak ada min, tidak ada yang merubah, maka dikembalikan ke asal dia dhammah. Tapi minal mahja'i karena dimasuki min. Benar enggak asrama 8 lebih jauh daripada asrama ke-5? Gimana, Bu? Sahih, lebih jauh. Nah, kemudian nomor 3, sisanya ya. Al-mahja'u samani. Saminu. Al-mahja'u saminu. Ya. Gurafuhu ausa'u. Ya. Artinya? Asrama yang ke-8 kamarnya lebih luas. Ya, kamarnya lebih luas. Jadi gurufun itu jamak dari gurfah. Gurfatun kan kamar. Jamaknya bentuk banyaknya gurufun, kamar-kamarnya. Maka terjemahnya asrama 8 kamar-kamarnya lebih luas. Nah, benar enggak asrama 8 itu lebih luas kamar-kamarnya? Jawabannya sahih atau khata? Khata. Khata. Yang benar apa, Bu? Khamis. Yang ke-5 ya. Asrama 5 lebih luas kamar-kamarnya. Kemudian latihan ketiga, perhatikan. Perintahnya adalah iqra'il amsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut lismi tafdil untuk isim tafdil. Perhatikan ulun baca. Ini perhatikan pian contohnya, lalu bikin nanti, bikin isim tafdil yang seperti contoh. Perhatikan. Hashimun tawilun. Hashim itu tinggi. Wahamidun atwalu minhu. Dan Hamid lebih tinggi darinya. Kita bicara ngomong misalnya, oh si Hashim itu tinggi orangnya, tapi Hamid lebih tinggi daripada dia. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, Aminatu Sogiratun. Aminah itu muda atau kecil lah, kita kecil saja. Aminah itu kecil, ya badannya kecil misalnya. Wa Zainabu Asgharu Minha. Sedangkan Zainab lebih kecil darinya. Jadi Aminah itu kecil atau muda. Kemudian Zainab lebih muda daripada dia. Nah, ini apa namanya isim tafdil digunakan untuk muzakkar laki-laki. Hashim kan laki-laki, Aminah perempuan. Namun menggunakan wazan yang sama, yaitu wazan af'alu. Tawilun atwalu. Ya, saghirun asgharu. Nah, silakan Bu, ini banyak Masya Allah. Silakan ulun acak ya, supaya pian jangan siap-siap. Nah, silakan ini perintahnya apa nih? Baca kalimat. Ini sudah isim tafdil duluan ya. Sudah isim tafdil duluan. Oh, berarti ini mencari yang muannatsnya. Ya, mencari mu'anasnya. Perhatikan nomor satu, ulun bikinkan contoh. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Kitab ini lebih mudah daripada itu. Nah, daripada itu. Apa misalnya contoh mu'anasnya? Kurrosah. Misal kurrosatun kan buku. Hadihil kurrosatu ashalu min dzaka. Buku ini lebih mudah daripada itu. Jadi ini cuma membaca ya. Disuruh membaca saja tanpa ada harokat. Ya. Jadi perintahnya cuma membaca saja. Berarti kan pian tiga orang, tiga-tiga ya. Karena tadi nomor satu sudah duluan baca. Jadi perintahnya cuma membaca karena ini tanpa harokat. Nah, silakan. Nomor 2, 5 dan 7. Ayo silakan. Satu orang tiga pertanyaan. Pian baca nomor 2, kemudian nomor 5 dan 7. Hadhihi sayyaratu ya. Ajmalu min tilka. Ya, artinya apa? Mobil ini lebih indah dari yang di sana. Bukan, tilka artinya apa tilka? Yang di situ. Itu, dari itu. Itu ya, dari. Maksudnya dari mobil itu. Dia menunjuk tuh, mobil ini, di depan dia ada mobil. Di sana ada mobil juga. Mobil ini lebih indah, lebih bagus daripada itu. Kan secara asal, makna tilka artinya itu. Namun ini membandingkan mobil. Maka terjemahnya apa? Mobil ini lebih baik daripada mobil itu. Nah, jadi mobil itu. Kalau secara harfiah, mobil ini lebih indah daripada itu. Maksudnya mobil itu. Nah, kemudian nomor 5, silakan. Binti. Nah, rumahku. Baiti. Nah. Abadu ya. Anil madrasati ya. Min baituka. Nah, ada huruf jar min. Min baituki. Nah. Baiti. Baiti? Baitika. Ya, min baitika. Ya, jadi baitun itu kan huruf terakhirnya ta, bukan ka ya. Ka itu sambungan. Maka yang dikasrahkan ti-nya bukan ka-nya. Min baitika. Artinya apa, Bu? Rumahku lebih jauh dari sekolah. Lebih jauh dari sekolah dari rumahmu. Iya. Jadi rumah dia curhat, rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu, daripada rumah kamu. Kemudian nomor 7. Khot itu tulisan. Ada kalau belajar khot, nanti belajar khot kan kaligrafi ya. Namun makna asal khot itu tulisan. Tulisanku. Khoti ahsanu min khotika. Ya, artinya apa? Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Ini orang sombong ya, dia mengatakan tulisanku lebih bagus daripada tulisanmu. Ya. Afwan Ustaz, kalau yang tadi yang latihan dua itu kan al-mahja'u taminu, itu berarti polanya itu na'at man'ut gitu kan? Ya, na'at man'ut atau sifat mausuf. Kan al-mahja'u dommah kan? Okay. Karena tidak ada yang mengharuskan dia menjadi kasrah, tidak ada huruf jar. Nah, kemudian as-taminu-nya, kenapa nu didommahkan juga? Karena dia mengikuti mahja. Mahja'unya dommah, saminu juga dommah. Kenapa demikian? Karena saminu itu sifat atau na'at. Dia sifat lah, mudahnya dia sifat. Kemudian sifat ini mengikuti pemilik sifat. Pemilik sifatnya mana? Mahja. Asrama yang ke-8. Apa sifat dari kamar ini? Yang ke-8. Maka saminunya harus mengikuti mahja. Mahja'unya dommah, maka saminu juga dhammah. Itu pembahasan sifat mausuf atau na'at man'ut. Ya, syukran Ustaz. Kemudian silakan berikutnya nomor 10, nomor 8 dan 6. 6, 8, 10. Huwa asgharu minna sinnu. Sinnan. Sinnan itu artinya umur. Nah, berarti apa ya? Dia lebih muda dari usia kami. Dari kami. Minna kan min tambah nahnu minna. Dia lebih muda dari kami umur. Maksudnya ya, dia umurnya lebih muda daripada kami. Jadi dibalik ya, terjemahnya itu dibalik. Nah, perhatikan, sinnun itu artinya umrun, umur. Ya. Maka bukan lebih kecil tapi lebih muda. Huwa asgharu minna. Min ditambah nahnu menjadi minna. Sama seperti min tambah ana minni. Minna sinnan. Sinnan itu maknanya bisa gigi ya, gigi sinnan juga. Umur juga sinnun. Minna sinnan. Nah. Kan kalau secara harfiah kita terjemahkan perkata dia lebih muda daripada kami umur. Itu kadang terasa janggal. Lebih mudahnya, dia umurnya lebih muda daripada kami. Contoh yang lain, dia lebih tua umurnya. Huwa akbaru minna. Lun ganti dengan yang semakna umron. Nah, dia lebih tua daripada kami umurnya. Nah, boleh. Contoh yang lain, dia lebih banyak huwa aktsaru dari kami. Apa yang lebih banyak hartanya misalnya? Malan. Nah, huwa aktsaru minna malan. Dia lebih banyak dari kami hartanya. Nah, contoh yang lain, dia lebih indah daripada kami wajahnya. Huwa ajmalu minna wajhan. Nah, huwa ajmalu minna wajhan. Dia lebih indah dari kami wajahnya. Ini kalau kita belajar nahwu, ini pembahasan tamyiz. Namanya tamyiz. Karena ketika ini saja tanpa ada ini, maknanya gantung. Dia lebih banyak daripada kami. Lebih banyak apa? Nah, kan masih belum jelas. Banyak apanya? Banyunya kah banyak? Rumahnya kah banyak? Lalu wajib ditambah kalimat lain untuk memperjelas kata lebih banyak ini. Oh, hartanya lebih banyak. Nah, maka apa namanya? Letaknya di belakang ini namanya adalah tamyiz, penjelas dari yang tidak jelas daripada makna lebih banyak. Sama dengan ini. Kalau ini misalnya kita hilangkan ya. Ya, sebenarnya bisa dipahami juga kalau seandainya ini kita hilangkan. Dia lebih tua daripada kami. Ini sebenarnya sudah bisa dipahami ya. Namun kalau kita ingin memperjelas lagi, tuanya apa? Umurnya. Dia lebih tua daripada kami umur ya. Namun terkadang ada yang masih belum jelas seperti kalimat ini. Lebih banyak, lebih sedikit. Nah, misal lebih sedikit. Saya ana. Lebih sedikit aqallu ya. Kan qalil sedikit. Maka menjadi aqallu. Nah, seperti ini. Asalnya, ini perhatikan, asalnya seperti ini. Aqallu. Nah, kan wazan af'alu. Afwan. Asalnya adalah aqlalu. Nah, aqlalu. Namun sulit ya, maka dirubah menjadi aqallu. Lebih sedikit. Ana aqallu minka. Saya lebih sedikit darimu. Apanya? Ini kan masih menggantung. lalu ditambahlah penjelasnya. Nah, penjelasnya itu wajib nasab. Nasab fathah, sinan, wajhan, dan pakai tanwin. Fathah pakai tanwin. Apa lebih sedikit? Oh, anak misalnya lebih sedikit. Maka waladan. Lebih sedikit harta, malan. Lebih sedikit rumah, baitan. Nah, penjelasnya harus nasab pakai tanwin. Itu nanti mungkin di sini di jilid 3 ya atau 2 itu pembahasan tamyiz. Kemudian silahkan nomor berapa lagi? Nomor 10. Ya. Hadihi sa'atu arhosu ya. Mintilka. Nah, artinya apa? Sah itu jam. Berarti jam ini lebih rohis itu murah. Jam ini lebih murah dari itu. Dari itu maksudnya dari jam itu ya. Jam ini lebih murah daripada itu. Maksudnya jam itu. Jadi rohisun murah, arkhosu lebih murah. Silahkan berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4 kemudian nomor 9. Nomor 3, 4 dan 9. Silakan. Hamzatu akbaru minni sinan. Sinan. Nah, artinya Hamzah lebih besar lebih tua dariku umur. Ya, umurnya ya. Umur. Hamzah lebih tua dariku umurnya. Ya, bagus. Kemudian berikutnya. Haulai at-tulabu ahsanu min ulaik. Ulaika. Ya, ulaika. Terus artinya? Itu isim isyarat ya, haula itu. Itu ya, ini. Bukan, ini. Mereka. Ini. Ini. Berarti haulai tulabu artinya? Pelajar-pelajar ini ya. Lebih baik dari pelajar-pelajar yang itu. Ya, daripada itu maksudnya pelajar-pelajar itu. Jadi pelajar-pelajar ini atau siswa-siswa ini nah, lebih baik daripada itu maksudnya siswa-siswa itu. Kemudian nomor 9. Al-labanu ahsanu min syai. Disambung minash. Minash syai. Syai. Itu titik dua ya. Ya, minash syai. Artinya teh. Ya. Al-labanu ahsanu minash syai. Susu lebih baik dari teh. Ya, susu lebih baik daripada teh. Tergantung ya. Kalau orang ketujuh teh, baginya teh yang paling bagus. Ya, tergantung orangnya. Kemudian nomor 4. Kita teruskan. Kita habiskan nomor 4. Kawin. Nah, disuruh mengawinakan. Bukan itu ya. Kawin, susunlah atau bikinlah jumalan. Jumlah-jumlah minal kalimatil atiyati dari kalimat-kalimat berikut musta'milan dengan menggunakan isim tafdil. Nah, ini gampang ya. Itu kan ada tawilun, kabirun, nazifun, sahlun. Nah, pian baca dulu, kemudian pian rubah kepada isim tafdil. Contoh nomor 1 Hashimun tawilun Utsmanu. Maka Hashimun atwalu min Utsman. Jadi ada kata tambahan ya. Jadi Hashimun atwalu min Utsman. Hashim lebih tinggi daripada Utsman. Kalau seandainya tidak ada min, maka maknanya janggal. Hashim lebih tinggi Utsman. Jadi disesuaikan ya. Disesuaikan. Terkadang ada tambahan, terkadang juga bisa tidak. Maka harus disesuaikan. Nah, ini bagus. Ya. Ada 9 berarti 3-3 pulang. Silakan nomor 5, 6, 7. Nah, itu ada tambahan min juga tuh. Ana akbaru min huwa. Nah, salah gue. Ketika huruf jar masuk kepada domir, bukan min huwa. Contoh bula min dari min tambah nahnu, dari kami. Bahasa Arabnya apa dari kami? Bukan min nahnu, tapi minna. Minna. Dari ku, minni. Dari kamu, bukan min anta, tapi minka. Nah, ini sama. Berarti apa, Bu? Misalnya rumahnya, bahasa Arabnya apa, Bu, rumahnya? Baituhu. Baituhu. Nah, ini sama. Berarti bukan baituhu. Minhu. Ya. Ana. Coba pian ulang. Ana. Ana akbaru minhu. Nah, artinya apa? Saya lebih tua darinya. Ya, darinya. Terus. Kemudian nomor 6. Huwa asgharu minka. Ya, artinya dia lebih muda darinya. Darimu. Ya, darimu. Kemudian nomor 7. Ar-rijalu aktsaru an-nisa. Minnya. Min-nisa. Disambung minan-nisa. Minan-nisa. Nah, artinya laki-laki lebih apa? Banyak dari mungkin wanita. Ya, mungkin di kelas ini lebih banyak mungkin. Ar-rijalu aktsaru minan nisa. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, zaman sekarang kan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian berikutnya nomor 2, 4 dan 8. Nomor 2, 4 dan 8. Nomor 2 silakan. Itu Kairo ya, di Mesir. Bahasa Arabnya ini. Al-Qahiratu ya. Ka-akbaru minar-Riyadi. Ya, artinya apa? Kairo. Kairo lebih besar dari Riyadh. Riyadh itu ibu kota Saudi. Saudi. Sedangkan Kairo ibu kota Mesir. Mesir. Ya. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 4 ya. Al-lughatul arabiyyatu. Iya. Ashalu minal lughatil Faransiyati. Minal lughatil Faransiyati. Artinya apa? Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Perancis. Ya, dari Perancis. Ya. Lebih mudah bahasa Arab, Bang. Bahasa Perancis ngalih ya. Mungkin kita tahu. Bahasa Perancis. Ya, kemudian nomor 8. 8 ya? Silahkan. Itu anta ya? Anta. Anta ahsanu minni. Ya, artinya kamu lebih baik dari saya. Nah, ini tawadu ya. Kalau tadi kan sombong tadi. Yang kamu, aku lebih besar, apa? Tulisanku lebih baik daripada tulisanmu. Ini anta ahsanu minni. Ya. Kamu lebih baik daripada. Kemudian nomor 3. Sisanya nomor 3. Kemudian 9, 10. 3, 9, 10. Hadzal funduku anzafu min dzalik. Min dzaka itu dzaka. Min dzaka. Artinya funduk itu apa? Ya, dzaka itu sama dengan dzalika. Artinya itu ya. Sama maknanya artinya itu. Pondok ini lebih bersih dari itu. Nah, maksudnya itu dari pondok yang itu. Lain. Ya. Kemudian kalau kotor bahasa Arabnya apa, Bu? Kotor. Bersih kan nadhif. Ya. Nadhifun itu bersih. Kalau kotor wasikhun ya. Jadi bukan wasikhun salah, Bu ya, tapi cepat wasikhun. Nah, wasikhun. Kadang ada orang salah wasikhun, salah. Kalau luas ya wasi'un benar, wawunya panjang. Tapi kalau kotor, wasikhun, ini yang benar. Maka lebih kotor apa? Ausikhun. Ausakh. Ausakhu. Ausakh. Ausakhu. lebih kotor. Ya, kemudian nomor 10. Ya, silakan. Asy-syamsu. Ah, nomor 9. Al-maujun. Ya. Al-mauju arhadu arkhasu. Arkhasu minal 'inabu. Ada huruf jar, huruf min. Minal minal 'anabi. Inabi. Ya. Minal 'inabi. Artinya pisang lebih murah daripada anggur. Ya. Nomor 10. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Nah, jadi kalau untuk ba'idun itu huruf jarnya menggunakan apa, Bu? Minka atau ada huruf jar yang lain? Kalau dekat qaribun maka huruf jarnya min. Rumahku lebih dekat dari rumahmu, baiti qaribun min baitika. Tapi kalau ba'id, nah, maka huruf jarnya dia sepaket menggunakan an. Jadi qaribun aqrabu atau apa namanya? Pecahan dari qarib, entah aqrabu kah, entah qurba. Intinya dia apa namanya? Apa sih istilahnya? Serapan dari kata qarib, entah aqrabu kah, entah qurba, maka huruf jarnya sepaket harus min. Namun ketika ba'idun kah atau serapan yang lain ab'adu atau bu'da, maka huruf jarnya menggunakan an. Dia sepaket, bukan min tetapi an. Nah, ini sama jawabannya di buku. Berarti apa? Asy-syamsu ab'adu 'anil qamari. Ya, artinya matahari lebih jauh dari bulan. Ya, matahari lebih jauh daripada bulan. Latihan kelima insyaallah kita sambung di pekan berikutnya. Kenapa banyak yang enggak ada hadir, Bu, biasanya? Biasanya banyak juga enggak ada hadir. Oh, kada tahu kah? Oh, ya. Jadi insyaallah latihan kelima, ini masih panjang. Iya, masih panjang tentang isim tafdil. Dan juga nanti membahas tentang sifat, ya. Kemudian membahas tentang bilangan juga. Nanti insyaallah kita sambung di Sabtu, ya. Jadi setiap Sabtu jam 10, ya, insyaallah kita rutinkan setiap Sabtu jam 10. Kalau alam bisawab. Jadi kalau misalnya ada teman yang sudah punya basic, ya, bukan pemula, ya, yang sudah punya basic, kalau ingin ikut silakan ikut aja. Kalau pemula belum pernah belajar, khawatirnya tidak paham, kemudian akhirnya berhenti. Karena ini sudah jilid 2 dan jilid 2 pun masih banyak membahas tentang jilid 1. Pembahasannya masih tentang di jilid 1. Jadi silakan saja ajak teman yang sudah punya basic, yang ingin mendalami durusul lughah, silakan ajak. Ya, kita cukupkan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.